Allah Subhanahu wa taala wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabb-mu lebih mengetahui siapa di antara mereka yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin di sini adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Karena ketika orang-orang itu tidak mau beriman, maka dia akan melakukan kezaliman. Baik, mereka menentang, mereka melakukan pengerusakan. Baik. Mereka merusak aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabb-mu lebih mengetahui tentang siapa-siapa yang menentang ini. Wa yukadzibuka, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tetap dengan penentangannya, orang musyrikun, orang kufar, ketika diajak, dinasihati, diingatkan, tetap dengan kesyirikan, kekufurannya. Fakulli amali walakum amalukum. Maka katakanlah, ini al-wala wal-bara. Ini tentang al-wala wal-bara. Fakul lahum, sampaikan kepada mereka, li dini wa amali walakum dinukum wa amalukum. Untuk aku agamaku dan amalanku, dan untuk kalian agama kalian dan amalan kalian. Ini al-wala wal-bara. Baik. Kita tidak akan pernah membenarkan apa yang mereka lakukan dari kekufuran dan kesyirikan. Barakallahu fikum. Kita harus mengingkari kekufuran dan kesyirikan. Tidak pernah boleh kita meridhoinya, membenarkannya. Kekufuran ya kekufuran, kesyirikan ya kesyirikan. Barakallahu fikum. Ya, sekedar kita tahu bahwa di alam wujud ini ada namanya kekufuran, ada kesyirikan. Tapi untuk membenarkannya sebagai satu kebenaran, itu satu yang tidak pernah boleh kita lakukan. Barakallahu fiikum. Karena sebagian orang mengatakan, boleh, mana-mana juga boleh, tapi sama-sama juga. Nah, ini ucapan-ucapan ini adalah ucapan-ucapan yang menentang. Barakallahu alaikum. Menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam syariat kita ini ada istilah al-wala wal bara. Loyalitas, ada loyalitas dan ada penentangan. Barakallahu alaikum. Baik, tidak akan pernah bisa kita samakan kebenaran dan kebatilan. Barakallahu fiik. Kekufuran dan keimanan. Wallahul musta'an. Baik, dari saja kita mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah al-wala wal bara. La ilaha, tidak ada yang boleh kita pertuhankan. Baik. Artinya kita harus kufuri, kita harus buang jauh-jauh, harus kita tentang, harus kita nafikan. Kemudian kita tetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan wa in kadzabuka. Kalau mereka mendustakan engkau setelah engkau ajak, atau mereka enggan, faqul li amali wa lakum amalukum. Jadi sampaikan, untuk aku agamaku dan amalanku, dan untuk kalian agama kalian dan amalan kalian. Baik. Yani kalian tidak akan dibebani apa yang kami lakukan, dan kami pun tidak akan terbebani apa yang kalian lakukan. Tidak akan mungkin dosa-dosa kalian kami akan pikul, dan dosa-dosa kami kalian pikul, atau amal-amal baik kami kalian akan ambil, atau amal baik kalian kami akan ambil. Tidak ada. Semua akan memikul masing-masing apa yang telah dia lakukan. antum bari'una mimma amal wa ana bari'u mimma ta'amalu. Antum bari'una mimma amal, kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan. Wa ana bari'u mimma ta'amalu, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Barakallahu fiikum. Membantu, menyokong kekufuran adalah hal yang sangat tidak diperbolehkan. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal ithmi wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong atas dosa dan permusuhan atau perlampauan batas. Barakallahu. Dosa apa yang lebih besar dari kesyirikan? Barakallahu fiikum. Beberapa pekan yang lalu, barakallahu fiikum, orang merayakan agama mereka, keyakinan mereka. Di sini berlaku, dan di tempat-tempat yang lain juga, kondisi yang lain juga berlaku, al-wala wal bara. Jangan pernah membantu, barakallahu fiikum, ritual-ritual mereka, agama dan keyakinan mereka. Ridha, senang dengan apa yang ada pada mereka. Barakallahu fiikum. Karena sama saja dengan senang, ridha dengan kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fiikum. Kesyirikan apa yang lebih hebat dari pernyataan mereka bahwa Isa adalah Tuhan? Barakallahu fiikum. Yang mereka sembah. Atau mereka mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan kufur, ucapan kufur. Tapi yang boleh, yang tidak boleh sama sekali untuk kita ridhoi, apalagi kita sokong, kita bantu dalam bentuk apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan, aku pun berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Wa minhum may yastami'una ilaika, dan di antara mereka ada yang mendengar ucapanmu. Baik, mendengar bacaan Al-Qur'anmu. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk. Petunjuk memang adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekerabatannya atau kehidupannya, senantiasa mendengar ucapan Rasulullah, bacaan Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hidayah memang belum datang kepada mereka, ya mereka tidak akan pernah beriman. Wa minhum may yastami'una ilayka fa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Apakah engkau yang memberikan pendengaran atau yang memperdengarkan kepada orang tuli? Barakallahu fikum. Engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada mereka. Baik, engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan suara terhadap orang-orang yang tuli. Baik. Demikian juga engkau tidak akan pernah bisa memberikan pemahaman terhadap orang-orang yang tidak berakal. Barakallahu fiikum. Tidak akan ada seorang pun yang mendapatkan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena mereka pada hakikatnya tuli dari mendengarkan kebenaran. Barakallahu fiikum. Tuli dari mendengarkan kebenaran. Karena memang Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada pendengaran mereka, kepada pendengaran mereka waqf. Ini penutup. Mereka mendengar, barakallahu fikum. Tapi sama seperti binatang, mereka mendengar tapi tidak bisa memahami apa yang barakallahu fikum diucapkan. Sekedar bahwa itu adalah suara. Baik. Dan mereka tidak bisa memahaminya. Wa minhum may yastami'una ilayka fa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar sebagai penyampai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya itu adalah hidayah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa minhum may yanzuru ilayka apa anda tahdil ummiya walau kanu la yusirun. Di antara mereka ada yang melihat engkau, bahkan melihat mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada engkau. Barakallahu fikum. Mereka tahu, paham kejujuran engkau, amanah engkau, dan seterusnya. Mereka sangat paham tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak melihat cahaya iman yang Allah berikan kepada nabinya. Di sini katakan oleh para ulama kita, walakinnahu la yusiru ma ataka Allahu min nuril iman. Akan tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang Allah berikan kepada engkau dari cahaya iman. Baik, apa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Apakah engkau wahai Muhammad yang memberikan penglihatan terhadap orang-orang buta? Barakallahu fikum. Yani engkaukah yang mampu untuk memberikan pemahaman terhadap mereka dengan apa yang mereka lihat? Tidak. Walaupun mereka melihat, tapi sebenarnya penglihatan mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buta dari melihat kebenaran. Walau kanu la yubsirun. Baik, barakallahu alaikum. Jadi sebagaimana kau tidak bisa memberikan pendengaran terhadap orang-orang yang, barakallahu alaikum, yang tuli, demikian juga engkau tidak akan bisa memberikan penglihatan terhadap orang buta. Baik. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadi pemberi anugerah keimanan ini. Maka barang siapa yang telah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah pemberian ini. Jaga baik-baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sang pemberi, maka Dia pula yang mampu untuk mencabut pemberiannya, mengambil ulang pemberiannya. Betapa banyak orang-orang yang dulunya sudah beriman, Allah cabut iman itu dari hatinya. Karena dia tidak mensyukurinya dan juga dia tidak menjaganya dengan baik. Baik. Wallahu musta'an. Kalau ada yang mengatakan, oh kalau begitu Allah tidak adil. Baik. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan untuk beriman kemudian tidak memberikan keimanan? Iya kan? Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan itu. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya siapa-siapa dan tidak akan pernah menganiaya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri dan aku pun menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi, saling menganiaya. Jangan kalian melakukan itu. Barakallahu fikum. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganiaya siapa-siapa. Allah tidak akan pernah mengurangi amal saleh yang dilakukan oleh seseorang atau lebih memberatkan, membebankan lebih banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang apa-apa yang mereka tidak lakukan. Tidak, Allah tidak akan pernah melakukan itu. Barakallahu fikum. Inna Allah la yadlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadlimun. Akan tetapi manusia itulah sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, maksiat, kesyirikan, penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum. Baik. dan tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan yang dia lakukan. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum, ini tiga ayat ini atau empat ayat. Barakallahu fikum tentang tentang keimanan bahwa itu adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, maka hendaknya dia menjaganya dan mensyukurinya. Dan barakallahu fikum, minta tambahan-tambahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar tetap istiqamah di atas iman sampai diwafatkan dia di atas keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah pemberian yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para pemerintah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.